Yohanisa fasala ena telwe. Yesus ke ihestuna yor Nikodemus. Irge itma yosialui farisi ge, nege ani Nikodemus. Ma inege irmianet lulpi Yahudi narewat kupkupak keit nedagun. Odati sewa keit bonyo, Nikodemus nege miyama yait Yesus ke, oreti anuk ti Yesus ke mabiohe. Tuanggur, arah miyohe, oinege hula sogo yaso mamama muga tuanggur mama jararam. Kali lema giga iria, bisa maralak nyatos masal syaligi ne kreite ligeli kola muala nare. Kolnya hula sogo lema yor iria malades. Lema denje Yesus ke hialas Nikodemus mabiohe. Kolnya sige monto moluma maknam gutanuk ne. Kolnya lema rarur haha go huruk. Desige mo ana lema bisa ma muga iria hula sogo iya hareta gola raja geti rala tak rala narene. Denje Nikodemus tianuk ti Yesus ke mabiohe. Kol jabi ma bisa ma irge lana ide. Ode ana syugare enana teige ma enana idurahagi huruk de. Lema denje Yesus ke tianuk huruk de biohe. Tomo luma maknam gutanuk nekri. Kolnya irge ta lema raduria gior werge. Ode lema raduria gior hula sego memeange. Desige mo ana irje sige lema bisa ma iga iria hula sogue ihareta gola raja geti ralata krala narene. Kali irgie idurahak irgie, klala hula sogue memeange, gyal murmurif harhar gueti irgie. Denje gete humeranti kutanuk tioma gubohe, eine mumine musti moradurahage huruk. Kolane eskwene, maksiri tidak siri ma ti gabeides, desigok tioha gibu-gibu. Ode bisa ma tomolu eskwe, keske lemat matagid. Ode lemat teo he, esnue gios gabita anak biay gabei. Kolane hula sogo memean gedagun, ma gyala irrewait mormiori fare ma eras, ode har-har, keske lema teo he, kol jabe imane hula sogo memeange, gyala irgewasi mormiori ke ma har-har nue, ode lemat mata git hula sogo memeange dagun, de cuma mo, tatosti irdesige wasi mormiori seu jagine krebo. Lema denje Nikodemus yena Yesus ke debio he, ma anak tela desige ditigol gya. Desi Yesus ke hialasi ma biohe. Muga tuanggurpi iria Israelare. Desige mo musti mo hume tun kutanuk desikrik buan ge. Keske lema hume. Ntomo luma maknam kutanuk tione. Aramihes nam aramihe aretie. Ode aramihes nam aramia tosaretie. Keske de inege lema mbiuma ntiohak nam aramitanuk desikre. Kalinen moktanuk tela maditi nuskek temnetie. Keske de lema ntiohak. Desige mo anagol jabe man tiohak ti kol nyaktanuk nam maditio wensarairas ke tie nede. Ana lema ntiohak elik. Lema irgie itti nuskek temne siai bai wens rairas ke makte yo yulagi mai nuskek temne huru. Malio sunam madit yo wens rairas ke delen la irgie anan gebo. Inege miesana hien nam madit yo wens rairas ke kali inege yoru yos wens rairas ke inuskek temne. Ode heitlul suo tiwen malos lios ke Musa yalnia rala ito hasol gene, masyala gibai agwek tutugema atatati. Koladene ana ireral irgianan ge, ma musti maor salagi bai aguak tutu ge ma atatati dagun. Ma mode, kolnye ese idesige tiohak ti, desige mo idesige ana miorif ninam. Kali hula sogue wasilo ulu wakke lanak sialik ti rire tinus kek temne, maneyal anan sasasamne e inus kek temne, ma ese idesige tiohak ti, desige ana matnyat manal ninam ge lemagenai. De ana imin ti mormerif manal ninam ge. Kali hula sogue lema yaso anan ge mamia inus kek temne, ma yugun irgie, De yaso anan ge mamia inus kek temne, ma yaorif irgie toha wait limosal. Denje ese idesige tiohak ti hula sogue anan ge, idesige ana hula sogue lema yuguni. Klala ese idesige lema tiohak ti hula sogue anan ge, desigo hula sogue yohut de, ma musti mo yuguni, kali lema tiohak ti hula sogue anan sasasamne. Ode hula sogue yohut koljes, kali hula sogue ananne madelaf kedes, ma gyorwe nuskek temne de. Keske de irgie lemar bumar morifti madelaf ke, der bumar morifti kele ragok kebo. Kali irdagin ma ralak tela atyatare. Denge ese desige yalak tela atyatare, desige mo imnisik madelaf ke, Ode lema biuma yarasik madelaf des jagun, ma mode wasik tela atiat iala desikre kete irirer matagit. Keske de iria malak tela mlaire desio miama iminti madelaf ke. Ma mode madelaf desige susu wasik tela iala nareohe, inege tihanam hula sogue ibuarede. Yohanis ma baptis ke lieru Yesus ke wasik tela iala nare. Giwata Yesus ke tianuk tunribun desikre maktebonyo. Yeruasi matoha iarer betik tohanus Yerusalem ge, marbai wen salik maminti propinsi Yudea gedagun, maraminti desegue ena inebo. Ode ti desige rebaptis irredagun. Giot desige daguno, Yohanis baptis irire tihnu ainon ge, negek nyaya nu salim ge. Kali ti desige, werak matan are ribun ti des. Denje irre lui lui sirma, mama Yohanis baptis sir ti des. Negek dititi giot len la, ruk Yohanis ti semet-met kekrala ge. Ode seguit bonyo, Yohanis wasi matoha iare rata urnun uror iria Yahudi geit. Tikhali Yahudi narewait tela kubkubak geti tela rala sirman nelilia sirti hula soguene. Lema denge Yohanis wasi matoha iare batir tanuk ti Yohanis derbohe. Tuang guru, iria gola inoroti sah Yordan ge kseri gedes, Ma muhe si ma aramihoe idesige hula soge wasi dombage ananine. Nege baptis irire dagun, ma kyurmea irire ribunar batiraiti ma baptis asir. Lema denje Yohanis yala sir ma biohe. Hei, irge lemiga wasi namit, kolnye hula soge lema yalti. Eine gemmesan antiomolu namgutanuk tiare de makbohe. Yanwege lema mesias yau. De yanwege hula sogwe yaso yau. Mak muna mesias kemaine. Lema de selsel nege ralakwe ksiena aksialik. Kiali iriaguso sansalge ma nelnyelmea gigita ine. Nege iminde. Kali nege Yola dene wamanya malam masage. Klalayan wage kolane awayaram. Maksosan telait tiwasi insane. Ode giwat isades. Desigo gumdirti serige maktomolu dela gedagun. Desigene gyala rala kwema ksena naksialik. Kola des jagun ti Brit Milo sumaya desige ne gyala rala kwema kimukmuga yaksialik. Denje inege mustimo tiabalak tiabalma irire rala nai. Klala yanwege anak biak bianini irire lema rala niang mamakde. Iria manuswen serairas ke wasi haret ke lan makresik irire mumutinus kek temne. Klala iria manus nus kek temne tilas merge kahane. Itnyege iria itbo ma tahesnam maminti las merge kahane bo. Klala inege yosia wen serairas ke ma wasi haret ke kresik saita saibo. Ode inege tianuk nam iatos ode nam ito molunare. Keske cuma mo irire ruta telurtohak nam itanuk desikrebo. Ode golnye esegarar tohak ti nam itanuk desikre. Desigo sirnege rou bain bain ohe hulasoge mlayai. Kali iria hulasoge iya so ine tianuk hulasoge tunanare. Kali hulasoge yal memean getide. Magi be benwai. Itia matula sugue liobak ananne aksialik. Denje alwasi haret ke mumuti. Ma hiaret anam ribun lan ne mumu. Denje golnye esei desige tihok tihula sugue anange. Desige o anamiorif ninenam. Klala esei desige lema tiomolu de tioha hula sugue anange. Desigeo analema miorif nininam. Kali hulasogwe geerage giminai nininam. Maana hulasogwe yugunai tigibak narune.